طيب يا بسم الله kita lanjutkan dalam babul i'rab. Kemarin telah disebutkan tentang i'rab memiliki dua makna, secara lugah dan secara istilah. Dan yang dimaksudkan dari tajiri awakhir kalim adalah berubahnya keadaan harokat akhir sebuah kata. Jadi bukan hurufnya yang berubah ya, tapi yang berubah itu adalah harokat akhir dari sebuah kata tersebut. Kemudian kata beliau, masalan idza qulta, contohnya apabila engkau katakan hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir. Fa Muhammadun marfu'un, maka Muhammad di sini dia marfu', dibaca rafa. Li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi ar-raf'a 'alal fa'iliyati. Karena dia itu diamili dengan sebuah amil yang menuntut dia harus rofa sebagai fa'il. Ya, dia ma'mul ya. Muhammadun kan ma'mul. Hadara sebagai amil. Rofa'nya dia itu namanya amalnya. Ya. Paham ini? Li'annahu, karena Muhammad di sini ma'mulun itu diamili, li'amilin dengan sebuah amil yaitu hadhara, yaqtadi ar-raf'a 'alal fa'iliyah, yang menuntut dia itu harus dibaca rafa' sebagai fa'il. Wa hadzal 'amilu huwa hadhara, dan amil di sini adalah hadhara. Fa in qulta ra'aitu Muhammadan taghayyara halu akhiri Muhammadin ila nasbi, maka apabila engkau katakan lagi ra'aitu Muhammadan, ya, maka berubahlah keadaan harokat akhir Muhammad menjadi nasab. Jadi asalnya rofa berubah menjadi nasab. Litaghayyuril amili bi'amilin akhara, karena berubahnya amil bi'amilin akhara, dengan amil yang lain. Yaqtadi an-nasba wa huwa ra'aitu, yang menuntut Muhammad tadi harus dibaca nasab. Wa huwa, dan amil tersebut adalah ro'aitu ya. Kalau Muhammadun, amilnya hadhara. Kalau Muhammadan, amilnya ro'aitu. Nah, karena sudah berubah amilnya, maka berubahlah juga keadaan harokatnya. Fa'idha kulta khotaitu bi Muhammadin. Ya. Taghayyara halu akhirihi ilal jarri. Maka berubahlah keadaan harokat akhirnya kepada jar. Kenapa? Litaghayyuril amil bi'amilin akhar, karena berubahnya amil dengan amil yang lain, yang menuntut dia itu harus dijarkan. Wa huwa, dan amilnya itu adalah ba. Ya, amilnya tersebut adalah huruf ba. Sampai sini jelas? Paham ya? Itu namanya i'rab, perubahan harokat akhir sebuah kata disebabkan perbedaannya amil yang masuk kepada dia. Satu amilnya hadhara, satu amilnya ro'aitu, satu amilnya huruf jerba. Berbeda amil, berbeda amal. Paham? Makmulnya padahal sama gitu, satu makmul. Tapi karena berbeda amil, amalnya pun berbeda. Wa idza ta'ammalta fi hadhil amsilati dhahara laka anna akhiral kalimati wa huwa dhalu min Muhammadin lam yataghayyar. Maka apabila engkau memperhatikan dari contoh-contoh ini, maka akan terlihat bagi engkau, ya, nampak bagimu bahwasanya akhir kata, yaitu maksudnya huruf terakhir dari sebuah kata tersebut, yaitu kata Muhammad, wa huwa dal, dan huruf terakhirnya itu adalah huruf dal. Lam yataghayyar, huruf dalnya enggak berubah. Jadi kalau kamu perhatikan dari contoh Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, huruf terakhir dari kata Muhammad itu dan hurufnya itu adalah dal, itu enggak berubah. Padahal amilnya berbeda. Karena yang dimaksud i'rab itu adalah berubahnya harokat akhir, bukan berubahnya huruf akhir. Muhammad tetap diakhiri dengan huruf dal. Padahal amilnya sudah berbeda. Ada hadhara, ada ro'aitu, ada ba harfu jar. Tapi huruf dalnya tetap ada gitu, enggak berubah. Paham ini? Wa annal ladzi taghayyara huwa ahwalu akhiriha. Dan sesungguhnya yang berubah itu adalah keadaan harokat akhirnya. Ya, keadaan dari harokat terakhir dari huruf dal itu. Dari rofa ke nasab ke jar. Fa innaka tarahu marfu'an fil misali al-awwali. Maka sesungguhnya engkau melihat Muhammad tadi dibaca rofa pada contoh yang pertama. Wa mansuban fil misali as-sani. Dan engkau melihat kata Muhammad tadi itu dibaca nasab dengan fathah pada contoh yang kedua. Wa majruran fil misali as-salis. Dan dia dibaca majrur, dibaca jer, ya, khafat pada contoh yang ketiga. Itu yang berubah gitu. Adapun huruf dalnya enggak berubah. Karena i'rab itu enggak berpengaruh dengan dengan huruf akhir. I'rab itu hanya berpengaruh pada harokat di huruf akhir. Bukan di huruf-hurufnya, tapi harokatnya. Sampai sini masih bisa difahami. Paham Fatimah ya? Ini mudah insyaallah nih. Kalau ada yang kurang difahami, suruh ulangi saja. Nanti anak ulangi, anak jelaskan itu. Siapa tahu terlalu cepat. Wa hadza at-taghyiru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri huwa al-i'rabi indal mu'allifi. Perhatikan. Dan perubahan ini dari keadaan rofa ke keadaan nasab ke keadaan jar huwal i'rabu, itulah yang dinamakan dengan i'rab. Indal mu'allifi wa man zahaba mazhabahu, menurut mu'allif yaitu al-imam Ibnu Ajurum, itu mu'allif maksudnya ya. Wa man zahaba mazhabahu, dan menurut orang-orang yang satu mazhab dengan beliau, mazhabnya sama gitu. Tapi kalau nanti yang mazhabnya berbeda, bukan itu pembahasan dia. Ya. Wa hadzihil harakatu as-salasu, dan harokat-harokat yang tiga ini, allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru, hiya alamatun wa amaratun 'alal i'rab. Dan harokat-harokat yang tiga ini, yang mana harokat itu adalah rofa, nasob, dan jer, hiya alamatun alal i'rab, dia itu adalah tanda, ya, wa amaro, sama maknanya, ya, alal i'rab, terhadap i'rab. Jadi tandanya i'rab itu rofa, nasob, jer, itu tanda i'rab. Paham ini? Jadi kata beliau tadi, dan harokat yang tiga ini, yaitu tadi kan rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dia itu adalah tanda untuk i'rab. Ya, apa tanda apa i'rabnya ini? Rofa. Dengan tanda apa dia? Dengan dhamma. Rofanya dengan dhamma. Makanya kalau kita i'rab, Muhammadun ismun marfu'un, isim yang di'rab dirofa, wa alamatu raf'ihi ad-dhamma, dan tanda rofa'nya itu dengan dhamma. Nah, kata beliau tadi seperti itu. Ya, tanda tiga ini rofa, nasab, dan jar, itulah tanda i'rab. Ya, itulah i'rab gitu. Tandanya apa? Dilihat. Kalau nanti dia isi mufrad, rofa'nya dengan dhamma. Kalau dia isi musanna, rofa'nya dengan alif. Kalau tandanya nanti, tapi kalau i'rabnya ya dia i'rab gitu. Ya. Sekarang lihat catatan nomor satu ya, di kitab kita ini ada yushiru asyarihu ila madhhabaini linnuhati ya fima yakhussu atau yukhussu ta'riful i'rabi istilahan huma. Jadi syarah, pensyarih, syarih itu maksudnya pensyarahnya, yaitu Muhammad Al-Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin ya. Itu memberikan isyarah bahwasanya ada dua mazhab bagi ulama nuhat, ulama nahwu pada kekhususan ta'rif i'rab secara istilah. Jadi ungkapan beliau di sini lihat ya. Perkataannya Al-Imam Muhyiddin di atas. Ila halatil jarri wal i'rabu indal muallif wa man zahaba mazhabahu. Yang di atas itu catatan nomor satu. Dan orang yang ini adalah pendapatnya muallif Ibnu Ajurum dan orang yang satu mazhab dengan beliau. Berarti seolah-olah ada isyarah bahwasanya di sana ada mazhab lain yang tidak sama dengan Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, maksudnya seolah-olah itu isyarah gitu, penunjukan dari Muhammad Muhyiddin bahwasanya di sana itu ada mazhab lain tentang definisi i'rab secara istilah. Karena kan beliau mengatakan di sini, "Wa man dhahaba mazhabahu." Dan orang yang satu mazhab dengan Ibnu Ajurum. Artinya kalau ada orang yang tidak sepatu pendapat, dia pasti punya definisi yang lain. Nah, di sini kata pensyarahnya ya, Karim bin Abdullah ini, bahwasanya ini ada isyarah dari asyari. Syari itu pensyarah. Paham ini? Pensyarah Matan Jurmiyah, yaitu Muhammad Muhyiddin. Di kitab Tuhfatuh Saniyah. Memberikan isyarah tentang adanya dua mazhab di kalangan para ulama nahwu tentang definisi i'rab secara istilah. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama nahwu. Apa definisi i'rab secara istilah? Yang pertama, huma al-madhhabu al-awwal, mazhab yang pertama, anna i'raba huwa al-harakatu allati fi awakhir al-kalim li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Perhatikan ya. Pendapat yang pertama, mazhab yang pertama, bahwasanya i'rab, i'rab itu adalah harokat yang ada pada huruf terakhir sebuah kata. Likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhon aw taqdiron. Ya. Karena berbedanya amil yang masuk kepada kata tersebut secara lafaz atau secara takdir. Ini mazhab yang pertama. Al-madhhabu tsani, mazhab yang kedua, annahu taghyiru awakhiril kalim. I'rab itu adalah perubahan harokat akhir sebuah kata. Beda enggak ini? Ana gambarkan. Perhatikan, biar tergambarkan dua perbedaan maksudnya ini. Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Kita ambil dua contoh ini saja. Hadara Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Mazhab yang pertama, i'rab itu adalah harokat akhir yang ada pada sebuah kata. Jadi kalau adanya harokat ini, inilah i'rab. Adanya harokat fathah, inilah i'rab. Jelas. Kalau mazhab yang kedua, berubahnya harokat akhir. Jadi ketika harokat bisa berpindah-pindah, itu namanya i'rab. Jadi dari dhamma ke fathah, kemudian nanti kalau kita baca kasrah ke kasrah ke khafath, itu namanya i'rab. Kalau mazhab yang kedua. Kalau mazhab yang pertama Muhammadun, itulah i'rabnya. Itulah i'rab. Harokat yang pada akhir sebuah kata, itulah i'rab. Kalau definisi mazhab yang kedua, berubahnya harokat akhir sebuah kata karena berbedanya amil, itulah i'rab. Paham tak maksudnya tuh? Kayaknya sama, tapi gak sama. Inilah yang dibilang 12-21. 12-21 ya sama. Sama-sama ada angka 1, sama-sama ada angka 2, tapi berbeda kan. Lihat, kalau mazhab yang pertama definisinya dia buat di sini, annal i'roba, sesungguhnya yang namanya i'rob huwal harokat, dia adalah semua harokat-harokat. Harokat kan jama ya, berarti dari harokat dhamma, harokat fathah, harokat kasrah yang ada pada akhir sebuah kata. Sebuah katanya adalah Muhammad, ada harokat dhammanya, ada harokat fathahnya, ada harokat kasrahnya. Inilah i'rob. Kenapa bisa ada harokat ini? Karena berbedanya amil. Jadi setiap ada sebuah kata yang dia punya harokat ketika kemasukan satu amil, itulah i'rob. Kemudian kemasukan amil yang lain lagi, dia punya harokat tersendiri lagi, itulah i'rob. Kalau mazhab yang kedua, dikatakan seperti ini. Annahu tajiru awakhir kalim. Yang namanya i'rob itu, yaitu berubahnya harokat akhir sebuah kata. Jadi dari rofa berubah ke fathah, berubah ke kasrah, itulah i'rab. Jadi kalau ada sebuah kata yang harokatnya bisa berubah-ubah, itulah i'rab. Katanya sebuah kata itu nanti namanya mu'rab. Perubahan harokat itu namanya i'rab. Menurut mazhab yang kedua. Yang kedua. Kalau mazhab yang pertama, apabila ada sebuah kata punya harokat, bisa punya dhamma, bisa punya fathah, bisa punya kasrah, itulah i'rab. Ya enak yang kedua kalau anda bilang. Untuk memahami itu sebenarnya yang paling enak yang kedua. Wa huwa mazhab musannif, dan ini adalah mazhabnya musannif. Ya, musannif di sini berarti isyarahnya kepada Ibnu Ajurum. Paham? Qala Al-Ashmuni, berkata Al-Imam Al-Ashmuni, anil mazhabi as-sani, tentang mazhab yang kedua, wa huwa dhahiru Sibawaihi. Dan ini adalah zahir dari pendapatnya Al-Imam Sibawai. Ini ulama nahwu ini. Ya. Kalau kata Al-Imam Al-Asmuni, pendapat yang kedua ini adalah mazhabnya Al-Imam As-Sibawai. Imam As-Sibawai berpendapat bahwasanya i'rab itu berubahnya harokat akhir sebuah kata. Undur Syarhul Asmuni ala Al-Alfiyah. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Imam Al-Asmuni dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tergambar enggak ini gambarannya, permasalahannya? Kalau mazhabnya Al-Imam Ibnu Ajurum, tajiru min halatir, berubahnya sebuah harokat sebuah kata dari rofa ke nasab ke jer, itulah i'rab. Paham? Tapi kalau mazhab yang pertama itu apabila sebuah kata memiliki harokat yang berbeda-beda, ya, yang bisa berada pada awal akhir dari huruf sebuah kata tersebut, maka dia namanya i'rab. Jadi Muhammadun bisa punya dhamma, bisa punya fathah, bisa punya kasrah, itu i'rab menurut mazhab yang pertama. Tapi menurut mazhab yang kedua, apabila huruf yang terakhir, huruf dal, bisa terjadi perubahan harokatnya, itu namanya i'rab. Nah ini anda gambarkan lagi nanti. Abu Akbar kayaknya terlalu dihayati ketidakpemahamannya maksudnya. Muhammadan, Muhammadin, Muhammad. Kalau mazhab yang pertama, apabila sebuah kata memiliki harokat karena berbedanya amil yang masuk, namanya i'rab. Muhammadun punya harokat dhamma karena amilnya hadhara. Kemudian Muhammadan punya harokat fathah karena amilnya ra'aitu. Dibaca Muhammadin kalau misalkan kita kasih huruf jar. Ini menurut mazhab yang pertama. Kalau mazhab yang kedua, apabila huruf terakhir sebuah kata, nih, huruf terakhirnya ya, bisa mengalami perubahan harokat, itulah i'rab. Sebenarnya hasilnya sama gitu. Cuman mereka mendefinisikannya berbeda. Kalau yang kedua, apabila huruf terakhir sebuah kata bisa mengalami perubahan harokat karena berbedanya amil yang masuk, itulah i'rab. Kalau yang pertama tidak, yang penting ada sebuah kata apabila kemasukan amil yang berbeda-beda, kemudian dia punya harokat, itulah i'rab. Ya, ini khilaf, tapi jangan dibuat pening, karena bukan khilaf ini yang kita disuruh ngurusnya. Ada khilaf yang perlu lagi dibahas gitu. Dan memang kalau belajar nahwu itu semakin jauh nanti kita akan lihat semakin banyak khilaf-khilaf di antara ulama, para ulama nuhat, antara kufiyun sama basoriyun, ya, antara ulama fulan dengan ulama fulan. Paham ini, tapi memang bidang mereka gitu. Ya, memang bidang mereka. Kemudian selanjutnya, wa mislul ismi fi dzalika, dan semisal isim dalam permasalahan i'rab, al fi'lu al mudhari, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini termasuk fi'il yang mu'rab ya. Bukan fi'il yang mabni. Yang mabni itu apa? Madi dan amr. Kalau mudhari itu fi'il yang mu'rab. Jelas? Nah, semisal dengan isim tentang masalah terjadinya perubahan harokat akhir, itu adalah fi'il mudhari. Falau kulta, seandainya engkau katakan yusafiru ibrahimu, Ibrahim itu safar, sedang safar. Fayusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an amilin yaktadi nasbahu au amilin yaktadi jazmahu. Maka yusafir di sini adalah fi'il mudhari' yang dirofa. Jelas ya? Karena dia kosong dari sebuah amil yang menuntut harus nasab, atau sebuah amil yang menuntut dia harus jazm. Ya. Tapi amilnya dia adalah makna maknawi. Ya. Karena fi'il mudhari ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm, amil dia adalah amil maknawi. Fa idza qulta lan yusafira Ibrahimu, kalau engkau katakan lagi misalkan Ibrahim enggak safar, taghayyara halu yusafir, maka keadaan yusafir pun berubah. Minar raf'i ila nasbi, dari rafa ke nasab. Loh kenapa bisa? Litaghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi an-nasbahu. Karena terjadinya perubahan amil dengan amil yang lain yang menuntut dia harus dibaca nasab. Kalau yang pertama yusafiru amilnya maknawi. Kalau yang kedua amilnya amil lafzi. Lan yusafira, amilnya amil lafzi. Berarti sudah berbeda amilnya kan? Jenis amilnya sudah berbeda. Satu jenisnya amil maknawi, satu jenisnya amil lafzi. Sedangkan sesama amil lafzi saja kalau masuk itu bisa merubah hukum harokat akhir, apalagi jenis amilnya sudah berbeda. Satu amil lafzi, satu amil maknawi. Ya. Yaktadi nasbahu, yang menuntut dia harus nasab, wa huwa lan, dan amilnya di sini adalah lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu, maka apabila engkau katakan lagi Ibrahim enggak safar, taghayyara halu yusafir, maka keadaan yusafir pun berubah. Minar raf'i awin nasbi ilal jazmi, dari rafa ke nasab ke jazm. Ya, asalnya rafa, karena amilnya amil maknawi. Kemudian ke nasab karena kemasukan amil lafzi yaitu lan. Kemudian berpindah lagi ke jazm karena kemasukan amil lafzi yang berbeda yaitu lam. Litaghayyuril amil bi amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lam. Karena berbedanya amil dengan sebuah amil yang lain yang menuntut dia harus dijazmkan wa huwa lam. Dan amilnya itu adalah lam. Sampai sini paham? Abu Fatimah paham, Abu Fatimah? Yang mana yang taklik bawah? Hah? Iya. Oh, anda lupa baca satunya ya. Anda perhatikan dulu mazhab Tsani. Mazhab Tsani annahu taghyiru awakhiril kalim ila akhirih, maksudnya ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha ila akhirih, maksudnya sampai yang terakhir gitu. Jelas? Wal harakatu, adapun harokatnya, jelas ini. Harokatnya innama hiya dalailu 'ala hadza taghyir. Sesungguhnya harokat itu hanya sekedar menunjukkan tentang terjadinya perubahan. Harokat itu cuman tanda saja. Oh ini sudah bisa berubah loh. Tapi kalau mazhab yang kedua, adanya harokat Muhammadin, adanya harokat dhamma, adanya harokat fathah, adanya harokat kasroh, karena berbedanya amil yang masuk, itulah i'rab. Kalau mazhab yang kedua, yaitu sebuah kata, huruf terakhirnya bisa berubah-berubah. Adapun adanya harokat di sini, untuk menunjukkan terjadinya perubahan. Paham ini? Harokat ini, gimana lagi anak kasih bahasanya? Harokat ini kalau bahasa kita, sekedar penunjuk saja gitu, bahwasanya sudah terjadi perubahan pada sebuah kata tersebut. Adapun kalau mazhab yang pertama, harokat inilah i'rab. Kalau mazhab yang kedua kan, huruf terakhir sebuah kata bisa berubah. Bagaimana antum tahu bisa berubah? Dengan terjadinya adanya harokat yang berpindah. Jadi harokat ini hanya sekedar penunjuk saja untuk menunjukkan bahwasanya perubahan telah terjadi. Jelas. Nah, tapi kalau mazhab yang pertama yang namanya i'rab itu adalah harokatnya. Kalau mazhab yang kedua, harokat itu cuma sekedar untuk sekedar menunjukkan saja. Udah. Pertemuan sekali lagi nanti anda kasih bahasa yang lain, mungkin anda bisa kurang terlalu jelas gitu ngasih bahasanya. Tapi nanti pertemuan sekali lagi anda kasih bahasa. Yang kita harapkan ini kan paham gitu. Nanti coba anda renungkan di rumah dulu, anda salahnya apa gitu. Kok Abu Akbar pun gak paham. Ya. Persiapannya tadi pun dadakan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kendalanya, kurang bisa memahamkan. Terus ya, nanti masuk sekali lagi insya Allah ana jelaskan, gambarkan dengan jelas aja. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah anna hadza taghyira yanqasimu ila qismain. Perubahan yang terjadi pada harokat akhir sebuah kata itu ada dua. Ada lafziyun, ada takdiriyun. Ada secara lafaz, ada secara takdir. Kalau Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, perubahan secara apa nih? Secara lafaz ya. Nah, sekarang kalau kita kasih contoh. Ja'a haza, ra'aitu haza, marartu bihaza. Ada enggak perubahan di situ? Ada, secara apa dia? Secara takdir. Itulah maksudnya kan. Secara lafaz kan enggak berubah kan? Tapi secara takdir berubah enggak atau tidak? Nah, berubah. Itu maksud beliau gitu. Nah, berarti kalau kita ambil garis besarnya berarti perubahan ini ada dua. Ada secara lafadz kalau dia isim mu'rab, ada secara takdir kalau dia isim mabni. Itu maksudnya kan? Fa amma al-lafziyu, adapun kalau secara lafaz, fa huwa ma la yamna'u minan nutqi. Ya. Bihi mani'un. Adalah sesuatu fa amma al-lafziyu, adapun perubahan secara lafaz, ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi untuk mengucapkan perubahan tersebut. Bihi itu isyaratnya ke taghyir. Mani'un kan sebagai fa'ilnya yamna'u gitu. Mani'un kan yang menghalangi, yang melarang. Jadi tidak adanya yang menghalangi dari mengucapkan perubahan tersebut. Kalau tidak ada penghalang yang menghalanginya sehingga pengucapan perubahan harokat bisa jelas, itulah namanya secara lafadz. Kama ra'aita fil hafi harakatid dal min Muhammadin wa harakatir ra min yusafir. Sebagaimana yang engkau telah lihat pada harokat dal dari kata Muhammad dan harokat ra dari kata yusafir. Ya. Sebagaimana yang telah engkau lihat itu. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tidak ada penghalangnya kan? Antum mau baca Muhammadun, antum baca Muhammadan, antum baca Muhammadin. Tidak ada yang menghalangi untuk mengucapkan perubahannya. Yusafir juga seperti itu. Yusafiru, yusafiro, yusafir. Tidak ada yang menghalangi. Nah, berarti perubahan ini namanya secara lafad. Ya, perubahan ini namanya secara lafad. Paham ini maksudnya? Abu Nisa? Ya, itu maksudnya secara lafaz dan secara takdir. Wa amma at-takdiriyu, adapun secara takdir. Ya. Fa huwa ma yamna'u min at-talaffuzi bihi mani'un. Dia adalah adanya sebuah penghalang yang menghalangi untuk melafadzkan perubahan tersebut. Ya, yamna'u mani'un, adanya penghalang yang menghalangi minat talaffuzi bihi, dari melafadzkan bihi dengan perubahan tersebut. Min ta'adzurin, baik penghalangnya itu karena ta'adzur seperti pada isim maksur, wa istisqalin atau karena sikol berat seperti pada isim mangkus, aw munasabatin atau karena munasabah yang menghalanginya, yaitu seperti pada isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Mana bisa kita ucapkan itu? Ja'a al-qadi. Paham? Ra'aitu kitabi. Atau kita baca hal ra'aita kitabi? Apakah engkau melihat bukuku? Kitabi harusnya dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Tapi kenapa enggak bisa diucapkan? Karena ada penghalangnya itu apa? Munasabah. Paham? Jadi penghalang nanti di sini ada tiga ya. Ta'adzur, sikol, sama munasabah. Takulu, engkau katakan, ya da'u al-fata wal-qadi wa gulami. Al-fata, seorang pemuda itu menyeru, wal-qadi dan seorang hakim, wa gulami dan anakku, anakku gitu. Ya. Nah, empat contoh ini semuanya i'rabnya takdir. Mau fi'ilnya juga ya. Fi'ilnya juga sini takdir gitu. Paham ini? Fayada'u marfu'un. Yada'u harusnya dibaca marfu'. Litajarrudihi anin minan nasibi wal jazim. Karena dia kosong dari amil nasab dan amil jazim. Wal fata marfu'un. Fata juga harusnya dibaca marfu'. Likaunihi fa'ilan. Karena keberadaan dia sebagai fa'il. Tapi kan gak dibaca dibaca rofa kan? Secara lafad. Gak bisa. Wal qadi wa gulami marfu'ani. Qadi dan gulami juga harusnya keduanya marfu'. Kenapa? Li'annahuma ma'tufani 'alal fa'il al-marfu. Karena keduanya diathafkan pada isim, pada fa'il yang marfu. Paham ini? Berarti hukum qadi dan hukum gulami pasti marfu. Kenapa? Karena diperantai dengan harfu atfin, dan ma'tuf 'alainya itu rofa sebagai fa'il. Walakin ad-dhammatu la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimah. Akan tetapi dhammahnya, harokat dhammahnya itu enggak terlihat pada akhir semua kata ini. Mana ada yang terlihat ya? Yada'u. Apa tadi? Al-fata wa al-qadi. Kemudian wa gulami. Yada'u kan harusnya dibaca rafa ya. Karena fi'il mudhari kosong dari amil nasab dan kosong dari amil jazm. Tapi enggak dibaca rafa. Kenapa? Karena ada uzur gitu. Ada perkara yang menghalangi dia gitu. Sehingga enggak bisa dibaca yada'u, enggak bisa. Kemudian al-fata harusnya dibaca rafa sebagai fa'il. Tapi dia enggak dibaca rafa di sini karena ada penghalangnya juga. Al-qadi harusnya dibaca rafa karena sebagai athaf gitu. Tapi ternyata tidak bisa juga dibaca rafa. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Wa gulami harusnya juga dibaca rafa karena dia sebagai athaf. Tapi ternyata enggak bisa dibaca rafa juga karena punya penghalang. Empat contoh ini semuanya ada penghalangnya. Artinya i'rabnya semua ini harus secara takdir. Ya, i'rabnya semua ini harus secara takdir. Makanya kata beliau, lakin ad-dhammatu, ini kan semuanya dalam keadaan rafa ya. Yad'u rafa karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Al-fata rafa sebagai fa'il, qadi rafa sebagai ataf, gulami rafa sebagai ataf. Akan tetapi harokat dhammah di sini tidak ada yang terlihat pada akhir sebuah kata tersebut. Kenapa? Li ta'adzuriha fil fata, karena ta'adzur pada kata fata. Fata itu ilah nanti ta'adzur. Wa siqaliha fi yad'u wa fil qadi, dan siqal pada yad'u dan qadi. Yad'u i'rabnya itu marfu tapi siqal, sehingga harokat dhammahnya tidak bisa disebutkan. Al-qadi juga seperti itu. Juga tidak bisa disebutkan karena dia siqal. Wali ajli munasabati ya'il mutakallim fi gulami, dan dikarenakan sebab munasabah pada ya' mutakallim yang ada pada kata gulami. Paham ini? Jadi kenapa harokat dhamma tidak bisa terlihat pada empat contoh ini? Karena ada uzur, karena ada penghalangnya. Al-fata penghalangnya ta'adzur, yada'u dan qadi penghalangnya adalah siqal, gulami penghalangnya itu adalah munasabah. Fatakunu dhammatu muqaddaratan ala akhiril kalimati. Maka dhamma maka harokat dhamma itu ditakdirkan pada akhir sebuah kata tersebut. Mana amin zuhuriha, mencegah dari menampakkan harokat dhamma tersebut. At-ta'adzur awistikol au ishtighalul mahalli biharokatil munasabah, atau tersibukannya keadaan dengan harokat munasabah. Amin. Perhatikan ya. Anda baca dari lakin ad-dhamma tu, akan tetapi harokat dhamma la tazharu, tidak terlihat fi awakhir hadhil kalimah, pada akhir dari kata-kata ini. Yada'u, al-fata, al-qadi, gulami, semuanya kan dhamma, harofa. Dan harokatnya harusnya kan dengan dhamma. Jelas? Tapi dhammanya enggak ada yang bisa terlihat. Kenapa? Li ta'adzuriha, karena ta'adzur apa? Penghalangnya itu ta'adzur pada kata al-fata. Nah, ini. Kalau al-fata, ini ta'adzur. Karena jelas dia isim maksur ya. Adapun yada'u dan al-qadi, ini penghalangnya adalah siqal. Ini juga siqal. Wali ajli munasaba ya'il mutakallim, yang kedua, yang gulami, ini munasaba penghalangnya. Jadi semuanya punya penghalang. Nah, karena tidak bisa diucapkan secara lafaz, maka harokatnya itu harus secara takdir. Itulah yang dikatakan perubahan secara takdir. Paham? Paham gak Bu Akbar? Pada dulu waktu anak awal-awal ngajar mulakos bahas masalah ini, anak ngambil dari tufa ini sama hulal. Kalau yang tadi haza, anak salah kasih contoh. Dia mah benih. Takdir itu pada empat ini. Pada tiga ya. Sikol, ta'adzur, sama munasabah. Kalau isim mabni tidak terjadi perubahan harokatnya, memang karena dia mabni, harokatnya gak mungkin bisa berubah. Kalau ini harokatnya berubah, tapi secara takdir. Kalau isim mabni kan gak mungkin berubah harokatnya, mau secara lafad, mau secara takdir. Kalau ini harokatnya ada, tapi secara takdir. Jelas ini? Antum ganti coba, ro'aitu al-fata. Dibaca al-fata, berubah gak harokatnya? Berubah, tapi secara takdir. Loh, secara lafad kenapa gak bisa? Uzurnya apa, penghalangnya ada, yaitu ta'adzur. Ya, jadi contoh yang tadi, haza yang anda contohkan di awal itu, anda salah kasih contoh. Kalau itu memang jelas, isim mabni sudah tidak mengalami perubahan. Mau secara lafad, mau secara takdir, enggak ada perubahannya. Kalau ini masih mengalami perubahan, cuman secara takdir, enggak bisa secara lafad. Biar Bang Arif, Pak Arif, paham enggak ini? Hah? Abang ya? Oh iya. Nanti kalau sudah punya anak baru dipanggil bapak dia. Masih muda kita. Kurma benih ya, kurma ya. Abu Fatimah, maaf ya, paham tak? Tiba. Itu dulu, insya Allah kita lanjutkan besok kajiannya yang kitab apa tu? Harusnya apa besok? Ah? Iya, besok pagi. Oh, yang ini aja yang sunah sehari-hari lah. Tapi ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.